kasih telah lama ku nantikan. Saat indah dalam hidupku, kau ada di sampingku. Kasih tetaplah kau di sini. Tiada penggantimu, dekatlah.